بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد maka ya ikhwah kita lanjutkan pembahasan syarah Ibnu Aqilnya sampai di bait ke-61 ya. Ya kemarin terakhir 60 kan? Ya. Baik. Ya di bait 61 ini Ibnu Malik mengatakan wa dhurtifa'in wa infisarin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabi. Jadi wa dhurtifa'in wa infisarin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pakai intonasi aslinya ya wa dhurtifa'in wa infisarin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabi. Ya, namun kalau kita menggunakan intonasi qafiyah berarti wa dhurtifa'in wa infisarin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Ya begitu. Ini adalah jumlah ismiyah. Atau bisa juga kita katakan bahwa di dalam bait ini terdapat dua jumlah dan kedua-duanya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang pertama dhurtifa'in wa infisarin ana hu wa anta. Jumlah fi'liyah yang kedua jumlah ismiyah yang kedua adalah al-furu'u la tashtabih. Jadi di dalam bait yang ke-61 ini ya bisa kita bilang terdapat dua jumlah ismiyah. Wa dhurtifa'in wa infisalin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Nah, jumlah yang pertama kira-kira apa kita bahas Indonesia kan Bang Budi? Kepemilikan untuk kepemilikan ropa ya. Gimana? Coba bahas Indonesia nya. yang jelas saya sudah kasih tahu bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyahnya itu jumlah ismiyah yang pertama dhurtifa'in wa infisalin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabi. Itu satu jumlah. Ana, huwa dan anta. Kepemilikan rafa. Kepemilikan rafa. Dhurtifa'i. Dan dia berpisah, maksudnya domir munfasil. Domir munfasil. Terus kepemilikan rofa itu maksudnya? Posisi dia domir yang bisa untuk rofa. Oh, baik, masya Allah. Iya, jadi wadurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'. Ya, jadi bisa juga kita katakan bahwa mubtada'nya adalah anahu wa anta. Namun bisa juga dikatakan bahwa mubtada'nya adalah wadurtifa'in wa infisalin dan khabarnya anahu wa anta. Jadi dhamir rafa, ya maksudnya dhamir mahal yang mahalnya marfu, yang mahalnya rafa, dan dhamir munfasil itu adalah ana, huwa, dan anta. Wal furu'u la tashtabi. Sementara cabangnya, furu' isim jama' atau isim mufrad? Ya, jama' ya. Dan cabang-cabangnya, ya. Dan cabang-cabangnya itu tidak serupa. Terus terang terkait lafaz beliau ini saya nggak paham arahnya kemana. Ya, yang berhasil ya, yang berhasil saya pahami itu hanya sebatas dan cabang dari dhamir munfasil tersebut yang beliau lafazkan yaitu yang tiga itu ana, huwa, anta. Maksudnya yang dia, yang beliau sebutkan contohnya ana, huwa, wa anta itu tidak serupa. Ya, dengan lafaz dhamir munfasil yang lainnya. Ya, saya pikir ke arah itu maksudnya. Namun tetap saja tidak bisa saya pastikan. Dan syarih juga di sini tidak memberikan syarah terhadap lafaz wal furu'u la tashtabih. Ya mungkin nanti kita bisa lihat syarahnya Syekh Utsaimin. Kebetulan tadi saya bukunya enggak ada ya di tempat Ustaz Samsudin. Ya, persiapannya pun tadi pagi jadi nggak sempat lagi buat ngelihat kesana ya. Nanti insya Allah kita lihat apa maksud dari ucapan Ibnu Malik secara pasti ya, wal furu'u la tashtabih. Karena beliau katakan kan, dhamir rafa munfasil ya wa dhirtifa'in munfisalin, kalau kita namakan ini biasanya dengan nama dhamir rafa munfasil ya. Dhamir rafa munfasil itu adalah ana, huwa dan anta. Ya sementara cabang-cabangnya itu tidak serupa. Nah ini cabang-cabang yang enggak serupa ini maksudnya apa sih? Apakah maksudnya lafaznya berbeda-beda atau bagaimana? Ya, arahnya enggak paham saya. Ya kemana arah dari maksud ucapan beliau? Ya. Makna yang mungkin untuk mana sendiri? Mungkin cabangnya untuk antuma apa gitu. Nah, apa ya itulah. Hanya itulah yang berhasil saya pahami. Tapi apakah memang iya ke situ? Ini kan spekulasi saya nih, kan gitu ya. Apakah iya ke situ? Maksudnya ya ada cabang dari anta, cabang dari anta ada antuma, antum, cabang dari huwa ada huma, hum dan seterusnya, cabang dari ana ada nahnu. Tapi kenapa harus dikatakan la tashtabih gitu? Apa ini hanya sekedar apa namanya melengkapi qofiyah saja? Ya. Maksudnya faedah utamanya apa gitu? Ya, apakah memang hanya sekedar itu gitu? Kok saya ngerasanya kok cuma sekedar itu apa ya? Ya inilah saya enggak tahu apa memang kesana arahnya ya, saya enggak tahu ya. Wal furu'u la tashtabih dan cabang-cabangnya enggak ada yang sama. Ya. Apakah memang kesana ya? Jadi ya seperti yang antum pahami juga, saya pun hanya berhasil memahami ke arah itu. Ya. Ya ini anta dengan yang untuk dua orangnya lafaznya ya enggak sama ya, enggak serupa ya. Ini antuma yang untuk lebih dari dua orang itu juga enggak sama, itu antum. Untuk yang muannasnya itu juga anti. Untuk yang apa namanya musannanya antuma, kemudian untuk yang jamaknya lagi ya jamak lil muannasnya antunna. Ya apakah itu yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Ya nanti coba kita cari lagi ya. Baik. Kita bacakan ya, tapi sebelumnya kita i'rab dulu. Wal furu'u la tashtabih. Jadi kita sudah sepakat Bang Udi bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Ya kan? Baik. Wal furu'u la tashtabih berarti mana mubtada'nya? Wal furu'. Al furu', mana khabarnya? La tashtabih. Berupa apa khabarnya? Berupa jumlah fi'liyah. Ya, khabar berupa jumlah fi'liyah itu masuk kategori yang mana dari dua kategori khabar? Maksudnya dari dua bentuk khabar ya, khabar kan secara garis besar jumlah, ya benar, jumlah fi'liyah ataupun khabar jumlah itu masuk ke kategori yang mana dari dua kategori khabar? Ya, khabar terbagi kepada dua secara garis besar, mufrad dan ghairu mufrad. Nah, khabar jumlah fi'liyah itu masuk ke kategori yang mana dari dua kategori tersebut? Ghairu mufrad. Iya, masuk ke jenis ghairu mufrad. Nah, ini jumlah ismi, jumlah fi'liyah khabarnya kan begitu, berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Iya, di sini jumlah fi'liyahnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang fi'ilnya adalah tashtabihu, itu maksudnya ya fiilnya tashtabihu, yang lalu yang fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya hiya kembali kepada iya taib wal furu' la tashtabih, dan cabang-cabangnya tidak serupa ya, tidak sama. Lalu tashtabihu itu fi'il apa Bang Mudi? Fi'il mudhari. Yang Arabnya? Marfu. Kenapa bisa rafa? Karena tidak ada amil jazim muannas. Iya. Baik. Tanda rafa dengan dhammah. Dhammahnya mana? Husa. Oh, itu bukan hak dhamir. Bukan. Oh ya, baik, masyaallah. Ya, ya, dhamir mustatir jawazan ya. Taib. Taqaddama anna ad-dhamira yanqasimu ila mustatirin wa ila barizin. Sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa dhamir itu terbagi kepada mustatir dan kepada bariz. Ya, jadi dhamir yang terdapat di dalam bahasa Arab, ya, yang sangat-sangat sudah kita kenali, ya, sangat-sangat familiar terhadap istilah dhamir ini, di mana itu secara garis besar, ya, itu terbagi kepada dua, mustatir dan bariz. Ya. Dhamir mustatir, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga kemarin, kemarin ada dijelasin ya? Ada ya, yang dimaksud dengan mustatir. Definisinya. Bukan, bukan masalah wajib ataupun jawaznya. Maksudnya mustatir sama barisnya. Ada enggak penjelasan dari syarih? Apa yang dimaksud dengan mustatir dan baris? Enggak ada. Enggak ada diterangin. Ya kan? Ya, jadi tapi ya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir adalah dhamir laisa lahu suratun fil lafzi. Ya, jadi laisa lahu suratun fil lafzi. Sementara kalau dhamir bariz adalah lahu suratun fil lafzi. Ya, itu dia yang dimaksud dengan mustatir dan bariz. Jadi dhamir dalam bahasa Arab itu ya memang ada yang enggak punya surah di dalam penglafasannya, ada yang punya surah di dalam penglafasannya. Yang enggak punya surah, yang enggak punya bentuk, enggak punya lafaz, maka itu kita namakan dengan mustatir, dan yang punya lafaz kita namakan dengan baris. Kok aneh ya? Kalimat enggak punya lafaz, ya begitulah. Begitulah yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, di mana kalimat jenis dhamir memang ada yang enggak punya lafaz, ada yang punya lafaz. Ya oke, begitulah keadaannya. وسبق الكلام في المستتر. Dan terkait permasalahan dhamir mustatir, yakni pembahagiannya beserta cengkunenya, itu sudah kita bicarakan. وسبق الكلام في المستتر. Jadi pembicaraan tentang dhamir mustatir itu sudah berlalu. Wal bariz yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Sementara untuk dhamir bariz, maka di sini pembicaraannya itu terbagi kepada muttasil dan munfasil. Ya, wal bariz yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Jadi dhamir bariz itu ataupun dhamir yang punya lafaz itu terbagi kepada bentuk muttasil dan berbentuk munfasil. Apalagi itu yang dimaksud dengan dhamir bariz yang berbentuk muttasil dan yang berbentuk munfasil. Fal muttasil yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran. Dan untuk dhamir yang muttasil ini ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, dan ada yang mahalnya jar. Jadi untuk dhamir muttasil itu ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, dan ada yang mahalnya jar. Wa sabaqal kalam fi dhalik. Nah, terkait dhamir yang mahalnya rafa, mahalnya nasab, mahalnya jar, ini juga sudah kita bicarakan. Ya. Jadi dhamir muttasil, dhamir yang terhubung dengan kalimat lain, itu ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, ada yang mahalnya jar, dan pembicaraannya pun sudah lalu. Berarti yang belum adalah al-munfasil. Wal-munfasil yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Sementara untuk yang dhamir yang bentuknya munfasil, ya, itu ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, namun tidak ada yang mahalnya jar. Ya, untuk yang dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah dari kalimah lain, tidak terhubung dengan kalimah lain dianya, maka itu ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, dan ada yang mahalnya jar. Inilah yang kita bicarakan. Ha? Ya, dan tidak ada yang mahalnya jar. Inilah yang kita baca, kita bahas, yaitu dhamir bariz yang munfasil. Sini syaratnya. Yang tadi. Ya. Wal furu'u 'alayha wadihatan la tashtabihu 'alayka. Jadi la tashtabi 'alayka gitu ya. Wal furu'u alaiha wadihatun. Wal furu'u alaiha, bukan minha ya, tapi alaiha ya. Gimana maknanya itu wal furu'u alaiha wadihatan la tashtabihu alaika. Ha, kembali kepada yang tiga tadi ya, ana huwa anta ya. Wal furu'u 'alayha la tashtabihu 'alayka. Ya, la tashtabihu 'alayka. Kan apa? Ya, engkau. Jadi la tashtabi dhamir mustatir anta ya. Ya lah, la tashtabi dhamir mustatir al furu'. Khabar bagi al furu' kan harus ada rabit antara khabar jumlah kepada si mubtada. Wal furu' wal furu'u 'alaiha la tashtabihu 'alaika. Tapi apa ya, tetap enggak memberikan penjelasan yang memuaskan juga, hanya sekedar mengatakan wal furu'u 'alaiha, wal furu'u 'ala ana huwa wa anta, kan begitu ya. Jadi cabang-cabangnya ana, huwa dan anta, ya sama saja pemahaman kita kayak tadi ya. La tashtabihu 'alaika. Di pandanganmu enggak akan serupa ya, kan gitu. Ya. Tidak akan serupa terhadapmu atau atasmu, kan. Ini artinya ya, ya cabang-cabang dari ketiganya itu enggak serupa ya, tetap ke situ juga ujung-ujungnya. Tapi apakah maksudnya memang ya, antuma dengan maksudnya antuma antumnya itu enggak serupa dengan anta, huma humnya enggak serupa dengan huwa atau gimana gitu. Ya. Bisa jadi lah memang ke sana ya. Ya, saya pikir memang kesitulah arah maknanya. Ya cuma ngapain ya? Berarti hanya sekedar memenuhi kofiah saja berarti gitu ya. Ya Allah alam, ya bisa jadi ya ke sana arahnya. Soalnya hampir rata-rata kita memahaminya ke situ memang. Apa ya. Ini apalagi? Iya, apalagi ya Pak, ke situlah memang maknanya kan. Mau enggak mau ya maksudnya cabang dari anta enggak serupa dengan anta. Cabang dari huwa ya enggak sama dengan huwa, cabang dari ana enggak sama dengan ana. Ya mau enggak mau ke situ kan, cabangnya ana nahnu, ya nahnu sama ana kan enggak sama. Ya, mau enggak mau ke sana arahnya. Ya. Wallahu alam. Ya bisa jadi ke situ ya. Soalnya sama-sama kita tadi memahaminya pun memang mengarah ke sana. Di situ pun juga gitu juga ngomongnya, cuma tinggal nambahin alaiha sama alaika saja. Baik, kita lanjut lagi ke permasalahan yang tadi. Jadi dhamir munfasil, ya dhamir bariz yang munfasil itu bisa jadi mahalnya rafa, bisa jadi mahalnya nasab, namun tidak ada yang mahalnya jar untuk dhamir munfasil. Tapi kalau dhamir muttasil, ya dhamir bariz muttasil, itu ada yang mahalnya rafa, ada yang mahalnya nasab, dan ada pula yang mahalnya jar. Nah, ini sebenarnya sudah kita ketahui sangat sangat mendalam ya, tentang permasalahan dhamir ini di buku-buku dari buku-buku yang lain. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal baiti al-marfu'a al-munfasila. Dan di sini pun muallif musannif menyebutkan ya, di dalam bait ini maksudnya ya, di dalam bait ini musannif menyebutkan yang dhamir mahalnya rafa yang munfasil ya, yang bentuknya munfasil. Jadi di sini beliau menyebutkan di dalam bait ini beliau menyebutkan dhamir yang mahalnya rafa yang bentuknya munfasil ya, sebagaimana yang ada di baitnya ana hu wa anta ya, ana huwa wa anta. Dan dhamir rafa munfasil itu ya, dan dhamir rafa munfasil itu ada 12 macam, maksudnya ada 12 lafaz. Dan dhamir rafa munfasil itu ada 12 lafaz. Pertama ana lil mutakallim. Ya ana lil mutakallim wahda. Wa nahnu lil mutakallim al musyarik aw al muazzim nafsah. Ya jadi ana itu untuk mutakallim seorang. Ya. Jadi ana itu dhamir untuk mutakallim seorang. Sementara nahnu dhamir untuk mutakallim juga, namun al-musyarik ya, ada orang lain ya, untuk si mutakallim juga, tapi si mutakallimnya musyarik ya, ya, berserikat, bersekutu ya, ada beberapa orang ya. intinya ada orang lain bersamanya, ya mau satu orang, mau dua orang, mau tiga orang, intinya lil mutakallim al musyarik, ya. Jadi si pembicara yang bersekutu, ya, duet gitulah kira-kira, ya, si pembicara yang duet. Nah ini nahnu, atau bisa juga nahnu itu berfungsi al muadzim nafsa. Nah ini saya pikir ini penting ya bagi kita untuk selalu menyertakan faedah yang kedua. Supaya apa? Supaya enggak rancu dan enggak kebingungan dan enggak lagi muncul pertanyaan kenapa Allah pakai kata nahnu kalau memang dia tunggal. Supaya orang-orang paham bahwa nahnu itu enggak harus banyak. Jadi kalau bisa kita selalu menerangkan, selalu menjelaskan kepada orang-orang bahwa dhamir nahnu yang ada di dalam bahasa Arab itu, yang bahasa Indonesianya kami, dalam bahasa Arab kami itu enggak bisa jadi tidak seorang. Bisa jadi tidak lebih dari seorang, ya. Bisa jadi cuma seorang aja gitu loh. Itu ya, kalau masalah dalam bahasa Indonesia itu urusan bahasa Indonesia. Yang jelas dalam bahasa Arab nahnu itu memang lil mutakallimil musyarik, tapi bisa juga lil muadzimi nafsah, untuk mereka yang sedang ingin mengagungkan dirinya, meninggikan dirinya. Misal saya saat ingin berbicara, ketika saya berbicara ke antum, saat saya ingin mengagungkan, meninggikan diri saya, maka saya katakan kami atau kita, saya ngomong ke antum semua, kita mau pulang dulu. Dimana saat saya menggunakan kata kita ataupun saat saya menggunakan kata kami, berarti saya sedang menyombongkan ataupun meninggikan diri saya ke antum. Begitu, itu tujuannya. Sedang mengagungkan diri saya ke antum. Dan tujuan dari pengagungan itu ada banyak ya. Bisa jadi untuk menyatakan bahwa ya, supaya si audiens mengakui si pembicara, kan begitu kan. Itulah tujuan dari pengagungan. Kami loh yang ngerjain ini, padahal saya sendiri. Nah, guna saya menggunakan kata kami, mengagungkan diri saya tadi, agar dihormati. Kan? Agar dipercayain bahwa saya lah yang melakukan itu, kan begitu. Ya, ada banyaklah tujuan daripada pengagungan intinya. Masalah tujuan daripada pengagungan gak perlu pala kita bahas. Tapi yang pasti kita harus selalu menyertakan permasalahan bahwa nahnu memang bisa buat satu orang, dimana saat dia ingin mengagungkan, meninggikan, dan apa namanya itu ya, dan semisalnya lah ya, untuk dirinya sendiri. Ya, jadi supaya kedepannya nggak lagi muncul pertanyaan kenapa nahnu, ya kalau memang Allah itu tunggal kenapa pakai nahnu dan sebagainya, ya ngapain lagi kan begitu? Karena memang beginilah keadaannya. Ya, supaya itu nggak muncul ya. Wallahu a'lam. Tapi jadi intinya nahnu lil mutakallimil musyarik awil mu'adzimi nafsa. Wa anta lil mukhatab. Sementara untuk anta itu lil mukhatab. Wa anti lil mukhatabah. Anti untuk mukhatabah. Ya, mukhatab, mukhatabah. Wa antuma lil mukhatabaini awil mukhatabataini. Sementara untuk antuma itu bisa untuk mukhatabaini, bisa pula untuk mukhatabait, untuk mukhatabataini. Ya. Nah, di sini yang saya jadi agak sedikit kebingungan ataupun ragu atas pemahaman kalimat al-furu'u la tashtabih. Ya, faktanya antuma itu ya mukhatabataini dan mukhatabat mukhatabaini dan mukhatabataini ya sama kan gitu. Ya, ini yang enggak ngerti saya. Makanya lu bilang karena lafaznya yang tidak serupa, tapi maknanya yang tidak serupa. Kalau maknanya yang tidak serupa, ana huwa wa anta juga enggak serupa. Iya, kenapa kenapa cuma cabang dari ketiganya saja dibilang tidak serupa? Ya, bahkan ketiganya pun ini kan ana, huwa, wa anta ini kan dasar domir ya, kan dasar domir kan mutakallim, ghaib, mukhatab. Nah, mutakallim, ghaib, mukhatab kan juga enggak serupa. Kenapa cuma cabangnya saja yang dibilang tidak serupa antara satu sama lain? Iya, bahkan dasarnya pun ya, bahkan mereka juga saling tidak serupa. Ya, ini bingung saya. Malah justru cabangnya dari sisi dasarnya serupa, sama-sama ghaib, sama-sama mukhatab, sama-sama mutakallim, kan begitu ya. Wallahu alam. Ya jadi lebih kepada lafaz kalau menurut saya pribadi. Kalau dari sisi makna justru sama. Sama-sama ghaib, sama-sama mukhatab, sama-sama mutakallim. Ya, ya mau enggak mau kita arahkan ke lafaz makna dari al-furu'u la tashtabih, atau kita masih salah memahami maksud dari al-furu'u la tashtabih. Wallahu alam. Ya perlu dicari lagi lah ya. Cuma tadi Mas Ulam pun buktinya ya sama kayak saya memahaminya. Ngarahnya ke situ juga kan gitu. Ya saya sendiri pun cuma bisa berhasil mengarahkan ke pemahaman tersebut gitu. Lama saya baca wal furu'u la tashtabih. Apa faedahnya ini ya gitu. Nah demikian. Karena saya ngerasa kalau yang pemahaman kita tadi itu kesannya faedahnya kayak kurang apa namanya? Kurang greget gitu. Dan ngapain gitu loh ada di situ. Ataukah memang hanya gimana? Jelas. Ya berarti jelas, cukup jelas. Berarti lafaz-lafaznya cukup jelas. Syekh Utsaimin juga bilang annaha wadih, yakni annaha wadih itu. Oh sama gitu juga keterangannya ya. Ya berarti sama kayak kita lah. Memang lafaznya berarti enggak. Lafaznya beda-beda, maksudnya tidak ada keserupaan. Oh iyalah. Ya, ya memang bisa jadi inilah syarat untuk wal furu'u la tashtabih tadi kan gitu. Ya bisa jadi lah memang iyalah. Ya kalaupun misalkan masalah antuma tadi sama dengan mukhatabah ini dan mukhatabata ininya, ya itu ya udahlah itu gitu, kita anggap apa aja. Ya tapi memang ya saya semakin yakin ke sana memang maksudnya. Ya karena Syekh Utsaimin pun sudah memahami begitu juga kan, kemudian yang lain juga. Saya semakin ke sana bahwa lafaznya tidak ada yang berbeda. Kenapa? Karena untuk dhamir dhamir muttasil, ya bukan dhamir munfasil, dhamir muttasil itu kan alif terus. Kan gitu ya. Bahkan furu'nya pun ya alif terus. Waw terus kan gitu kan. Baik yang antum maupun yang hum, itu kita enggak bisa ngebedainnya. Ya misalkan yaud ribuna kan sama-sama waw tuh. Nah, kalau ini cabang-cabangnya itu hum sama antum kan beda. Kan gitu maksudnya. Antara hum sama antum kan lafaznya beda. Sementara kalau yang dhamir muttasil misalkan waw untuk jamak, untuk yang hum sama yang antum kan sama. Ya, kemungkinan itu maksudnya. Ya, udah enggak salah lagi insyaallah ya. Ya insyaallah kasih itulah maknanya. Iya. Ya annahu wadih. Jadi jelas berbeda dengan dhamir muttasil. Enggak jelas dia. Waw sama apa hum sama antumnya sama-sama waw, kan enggak jelas perbedaannya. Sementara kalau dhamir munfasil jelas perbedaannya, hum sama antum, kan begitu. Ya, daya, insya Allah kesanalah memang maknanya ya. Baik, jadi ungkapan ataupun semakin dapat saya faedah dari beliau mengatakan wal furu'u la tashtabih, dan ini saya rasa penting ya. Maksudnya dia ingin menegaskan ini berbeda dengan dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil sebagaimana yang kita ketahui kemarin kan gitu, di mana kita sulit membedakan antara waw yang untuk hum dengan waw yang untuk antum karena lafaznya sama-sama waw. Cabangnya bisa sama. Kan gitu. Iya benar, cabangnya bisa sama. Ya. Yang huma juga begitu. Alif sama-sama alif. Ya. Huma huma dengan antuma sama-sama alif. Kan gitu kan? Yaud ribani, taud ribani sama-sama alif. Nah, kalau di sini huma dan antuma kan gitu kan? Iya kan? Ini sama. Iya, betul. Cabangnya beda-beda. Iya, tuh. Ya ada, iya kan? Al-muradu bidzalika lafdhuha. Al-muradu bidzalika lafdhuha. Lafdhuha kan? Iya, ya, insyaallah dah. Ya, jadi dan faedahnya pun besar ya. Faedah dari ungkapan wal furu'u la tashtabih. Ya. Awalnya saya hanya berpikir hanya sekedar memenuhi kofiah gitu ya. Tapi ya sangat besar faedahnya. Ya, jadi untuk mempertegas bahwa maksudnya dia ingin menjelaskan, mempertegas kepada kita bahwa untuk dhamir munfasil ini huma dan antuma lafaznya jelas-jelas bisa kita bedakan, wadih bagi kita. Tapi kalau dhamir muttasil alif ya sama kan, enggak terbedakan bagi kita, enggak wadih bagi kita. Tapi antuma dan huma kan wadih. Ah, itu kan masalah sih. Ini kan kita bahas lafaz dhamir doang kan begitu. Ya kalau udah kayak begitu ya memang tabribani perbedaannya pakai ta sama pakai ya, ya memang iyalah bisa kan. Tapi kalau udah alifnya aja kita ambil lafaz domirnya aja, alif alif, ya kan? Enggak bisa kita bedain itu, ya enggak wadih di kita. Tapi kalau ini huma antuma kan wadih begitu loh. Ini ya masyaallah. Mantap sih keterangannya. Ya alhamdulillah. Baik. Kemudian mana tadi? Iya. Mu'adzim nafsah. Iya, al-mu'adzim nafsah. Di sini antum tidak ada al-mu'adzim nafsah. Ya memang enggak ada. Ya keterangan dari Ibnu Malik, ya barangkali ya, barangkali ya, begitupun kita ya sedikit legowo lah menerima pernyataan, karena juga penjelasan tentang antum lil mu'adzim nafsah ya. Apa namanya ya? Tapi kalau misalkan kita bilang lil mu'adzim itu sebenarnya kurang pas dan kurang cocok ya. Karena saya perhatikan kita bukan untuk mentazim, kalaupun kita menggunakan kata antum ya. Kita bukan untuk mentazim, tapi lebih kepada untuk apa? Untuk apa? Ikram, bukan mentazim. Ya, ikram. Ikram. Iya. Jadi beda dengan mentazim. Ya, menyatakan bahwa dia orang yang sombong atau mentinggi, tapi lebih kepada ikramnya, di ikramnya kita kepada dia. Ya. Bukan karena dia meninggi ataupun nyombongnya dia begitu. Berbeda dengan ketika misalkan Allah mengatakan nahnu, ya. Menggapa mendomirkan dirinya dengan nahnu. Artinya apa? Allah sedang memang mentakzim dirinya. Berbeda dengan kasus kita ketika kita mengantumkan lawan bicara kita, tidak serta-merta bahwa dia itu orang yang tinggi, bahkan dia orang yang rendah, hanya saja dimuliakan oleh si si pembicara gitu loh. Antum mau kemana umpama kan gitu. Itu tujuan kita, bukan bukan meninggikan ataupun apa namanya itu ya, menstatuskan azimnya dia, tapi lebih kepada memuliakan gitu. Nah, jadi kalau nahnu ini pun bukan lil ikram tapi lil ta'zim. Jadi beda ikram dengan ta'zim. Bukan lil ikram kan? Al-mu'adzim nafsah, bukan al-mukarrim nafsah begitu loh. Jadi bukan lil ikram tapi lil ta'zim. Ya, jadi penggunaan nahnu untuk seorang itu lita'zim, bukan lil ikram. Nah, itu ada perbedaan antara ta'zim dengan ikram, walau tipis ya, kesannya hampir mirip kan gitu. Ya wallahu'alam ya. Dan juga kenapa beliau tidak, tapi begitu pun okelah kita akui kan gitu, umpama ya mau kata dia lita'zim, mau kata, mau dia pakai istilah lil ikram kan gitu kan ya. Kita apa namanya, kita legowo, tapi faktanya memang itu ikhtilaf, sehingga dan ikhtilafnya pun terlalu apa ya, terlalu minor kalau bahasanya ya, terlalu minor kan gitu ya. Nah, sehingga makanya di sini pun sama sekali tidak dicantumkan oleh Ibnu Aqil ya, beliau hanya mengatakan wa anti lil mukhatabah wa antuma lil mukhatabaini awil mukhatabat mukhatabataini wa antum lil mukhatabaini. Wa antum lil mukhatabina. Jadi tidak ada dia katakan wa antum lil mukhatabina awil mukha awil awil awil apa muadzim lil mukhatab kan gitu, atau muadzim mukhataba kan gitu ya. Awil muadzim mukhataba kan enggak ada dikatakan demikian ya. Cukup dikatakan wa antum lil mukhatabina. Jadi antum untuk banyak orang, tidak ada dikatakan sini antum untuk banyak orang atau untuk mentakzim satu orang. Kalau laki-laki sendiri antum, tapi kalau perempuan tetap anti. Anti tetap, mereka manggil anti. Gak antum dah ya. Tenang kemana? Ya. Mesti antum aja takzim yang ikram. Ya itu makanya saya katakan kebiasaan. Tadi kebiasaan. Iya, kebiasaan doang kan. Salah kaprah di dalam penggunaan kata tadi. Ya dan kebiasaan ini pun kayaknya hanya muncul belakangan ya. Kebiasaan ini apa? Di sini apa di luar gitu? Enggak, ibarah ini, enggak, maksudnya ibarah tadi, pernyataan bahwa antum itu untuk memuliakan satu orang, ya padahal dia satu orang tapi untuk memuliakannya, ini juga datang dari mereka. Ya, datang dari, tapi khalaf ya, datang dari mereka. Enggak hanya di Indonesia ternyata. Juga datang dari mereka. Keterangan-keterangan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau di Al-Qur'an sendiri langsung pakai syair. Enggak, ya. Langsung pakai apa kan? Kepada Allah aja pakai anta. Iya, satu-satu. Pokoknya sesuai. Iya, sesuai, iya. Sesuai dengan kegunaan dhamirnya. Ya, seperti itulah. Pokoknya anta lil mukhatab satu orang, anti lil mukhatabah satu orang juga, antuma lil mukhatabaini aw lil mukhatabataini dua orang, wa antum lil mukhatabina lebih dari dua orang. Iya, iya. Iya. Tepat. Ya itulah dia. Nah, itulah dia yang kita bingung ya kan gitu. Kan enggak mungkin kan kita katakan antum antum ya Allah. Justru enggak boleh bahkan. Ya. Tidak boleh menggunakan dhamir antum untuk ya untuk ilah kan gitu. Jadi dhamir untuk ilah itu hanya ana, huwa, nahnu. Ya. Dhamir yang diperbolehkan untuk ilah ana, huwa, nahnu. Ya sama anta, iya empat ya. Oh iya, ana, huwa, nahnu, anta. Iya empat. Astagfirullah, iya huwa empat. Mukhatab ya. Ya itulah dia. Hanya itu dhamir yang boleh dipergunakan untuk Tuhan. Tawantunna lil mukhatabat. Ya antunna lil mukhatabat. Ya lawannya mukhatabin. Wa huwa lil ghaib dan huwa lil ghaib. Wahia lil ghaibah. Jadi huwa untuk ghaib sementara hiya untuk ghaibahnya. Wahuma lil ghaibi wahuma lil ghaibaini awil ghaibataini. Sementara huma bisa untuk ghaibaini dan bisa untuk ghaibataini. Ya ini enggak wadih juga nih. Ya ini udahlah kita maklumilah kan. Ya kalau mau ditanya ini kan enggak wadih juga nih. Ya ini ya ACC lah kan. Ya pengecualian. Baik. Ya huma lil ghaibaini wa awil ghaibataini hum lil ghaibina hunna lil ghaibat ya. Nah demikian. Namun setidaknya ya tidak seperti dhamir muttasil ya, yang mana antara mukhatab dengan ghaibnya pun sama lafaznya. Nah kalau ini kan setidaknya antara ghaib dengan mukhatab masih beda, walau antara ghaib dan ghaibahnya masih sama kan gitu ya. Ya demikianlah, wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelasnya tidak apa namanya, tidak membatalkan ucapan muallif ya, wal furu'u la tashtabih, ya kan gitu. Ya tidak membatalkan ucapan muallif. Ya paling kalaupun misalkan kita sebagai pensyarah, tinggal memberikan syarah untuk statement beliau itu dengan mengatakan kecuali huma dan antuma, ya mungkin begitulah. Tapi gitu pun tetap ada perbedaan antara ghaib dan mukhatabnya. Ghaib huma, mukhatabnya antuma. Hanya saja untuk ghaibani dan ghaibataninya itu ya wa apa ghairu wadih kan gitu. Untuk mukhatabatani dan mukhatabaninya ghairu wadih kan begitu. Wallahu a'lam. Ya kira-kira demikian. Baik, satu bait lagi kita bacakan. Bait ke 62. Wadun tisabin fi infisalin. Ya, wadun tisabin fi infisalin. Saya lebih suka susunan yang di bait ke nomor 2 apa di bait nomor 2 ini ya, 62 ini ya. Wadun tisabin fi infisalin ketimbang di bait yang nomor 61 tadi. Ya, wadun tisa wadur tifain wa infisalin. Ya, kayaknya lebih enak dan lebih pas dikatakan wadur tifain fi infisalin. Wallahu a'lam. Tapi bukan berarti artinya yang wadur tifain wa infisalin salah. Hanya kayaknya lebih suka ya. Di pribadi saya lebih suka dengan susunan wadun tisabin fi infisalin. Jadi ya kalau di atas mestinya kalau ngikuti yang bawah ya wadur tifain fi infisalin. Wallahu a'lam. Ya, lebih enak ini gitu. Ya, dan lebih apa namanya? Lebih sesuai aja gitu. Lebih suka lah bagi pribadi saya. Wadun tisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila, yaitu kalau intonasi secara kofiah. Tapi kalau secara aslinya wadun tisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Ya, demikian. Ya. Jadi wadun tisabin fin fisalin ju'ila iyaya wat tafri'u laysa mushkila. Nah berarti ada Berapa jumlah? Dua. Iya, berarti ada dua jumlah. Jumlah pertama wa dhuntisabin fi infisalin ju'ila iya ya. Jumlah kedua at-tafri'u laisa mushkilan. Baik, berarti jumlah yang pertama jumlah apa, Bang Budi? Jumlah ismiyah. Berarti bagaimana bahasa Indonesianya? Dan di dalam dhamir yang mufasil. Bagi pemilikannya dinasabkan. Bagi pemilikannya dinasabkan. Dhuntisabin. Mana yang, ini jumlah apa nih? Jumlah ismiyah. Nah, mana yang mubtada? Mubtadanya dhuntisab. Nah, berarti jadikan itu sebagai subjek. Kalau emang di itu dalam penasopan. Dan di dalam penasopan, di dalam muncul penasopan. Untuk pemilikan. Pemilikan nasab. Iya, yang memiliki sifat nasab. Yang memiliki sifat nasab. Tertuang di dalam. Tertuang di dalam. Fi. Fi, ha? Di dalam permisahan. Di dalam permisahan. Fi kita artikan an ya, biar lebih enak. Ya, fi kita artikan dari pemisahan. Tentang. Ya, jadi waduntisabin ya, tentang infisal ya, jadi ataupun bisa juga kita artikan min ya, fi di sini waduntisabin min minan fisal ya, jadi dan untuk yang memiliki ataupun ya diartikan fi juga bisa sih ya, sama aja waduntisabin fim fisalin dalam ya, dalam ya, tapi ulangin pemisahan. Iya, terpisah, infisal, terpisah. Jadikanlah. Ju'ilah. Ya kan? Kok jadikanlah? Ju'ilah. Ju'ilah itu dijadikan. Dijadikan. Dijadikan iya ya. Dijadikan iya ya. Baik. Yang dijadikan iya ya yang mana? Iya yang ada alif ya sendiri gitu. Enggak, yang dijadikan iya ya. Apa yang dijadikan iya ya? Ini ianya ini dalam posisi mansub. Iya benar, iya ya. Dijadikan iya ya. Maksudnya dijadikan iya ya. Lafaz ini iya, lafaz iya ya ini lafaz yang dimaknai atau lafaz yang diceritain gitu loh. Oh, yang diceritain. Nah, berarti yang dijadikan mana? Kan dia diceritain kan? Berarti yang dijadikan ke iya ya, ya itu yang mana gitu loh. Iya ya, dijadikan dhamir nasab. Iya ya yang dijadikan dhamir nasab. Iya ya. Berarti iya ianya yang naibul fa'il. Ya, begitu Mas Gulang. Gini, supaya lebih mudah ya, saya kasih tahu. Wadun tisabin fim fisalin itu cukup kita terjemahin dan dhamir nasab muttasil dan dhamir nasab munfasil sebenarnya itu dia. Ya, dan dhamir nasab munfasil itu kan gitu. Ya, sebenarnya itu dia. Biar enggak bingung kan tuh. Dijadikan dua. Adalah dijadikan iya. Yang dijadikan. Ah, berarti yang dijadikan mana? Oh iya, dhamir nasab munfasilnya. Iya benar. Jadi berarti naibul fa'il ju'ila adalah iya, dhamir mustatir. Berarti naibul fa'il ju'ila adalah dhamir mustatir yang kembali kepada dhuntisabin fi infisalin. Iya ya. Ya bisa juga fi infisalin ini kita katakan muta'alliq bagi ju'ila ya. Atau bisa juga kita katakan muta'alliq bagi dhuntisabin. Kalau muta'alliq bagi dhuntisabin berarti dhamir nasab munfasil itu ya jadi iya ya. Jadi ana jadi iya ya. Kalau huwa jadi apa? Ya maka beliau katakan wa tafri'u laisa mushkila, untuk mencabangkannya ya, untuk mengkembangbiakannya ataupun turunan katanya enggak ada yang sulit lagi bagi kalian itu kan. Laisa muskilah, sudah jelas tuh kan. Berarti apa? Huwa jadinya iyahu. Anta jadinya iyaka. Ya begitulah kan. Wa tafri laisa muskilah. Iya, mencabangkan ya. Pencabangannya dan pencabangannya laisa muskilah. Iya. Ya. Dan pencabangannya enggaklah sulit. Iya, pencabangannya. Dan pencabangannya ini pencabangan dari iya ya, enggaklah sulit. Ya, laisa muskilan. Nah demikian. Ya jadi ana jadi iya ya. Huwa jadi apa? Ya maka dia jawab wa tafri'u laisa muskilan. Nah enggak sulit lagi tuh kan. Berarti huwa jadi iyahu, anta jadi iyaka. Kan anti jadi iyaki. Ya begitu aja terus. Iya, jelasin ana ya. Iya, satu aja dijelasin, yang lainnya tinggal bilang wa tafri'u laisa muskilan. Dhamir nasab munfasil kalau biar gampang. Oh, adapun kalau kita artikan secara harfiah, wadun tisabin dan dhamir yang bersifat nasab ya, ataupun dhamir yang memiliki keadaan nasab ya. Jadi dhamir yang memiliki keadaan nasab dalam kemunfasilannya ya, dalam kemunfasilannya, dalam keterpisahannya. Ya kan dhamir kan ada yang terhubung dan terpisah. Jadi dalam keterpisahannya dijadikan iya ya. Atau jadilah iya ya. Maksudnya ana jadilah iya ya. Nah, yang lainnya bagaimana? Wa tafri'u laisa muskila. Berarti kalau jadi sifat dia dhamir nasab munfasil gitu langsung aja. Kalau misal wa dunti sabin fi infisalin ini. Nah, kalau dipahamkan maksudnya kalau disinonimkan ke bahasa ke ungkapan yang lain, wadun tisabin fim fisalin ini dhamiru nasbin munfasil gitu loh dia. Ya, wadun tisabin yang memiliki keadaan nasab ya. Wadun tisabin yang memiliki keadaan nasab. Nah dhamir yang memiliki keadaan nasab fim fisalin, karena kan dhamir yang memiliki keadaan nasab kan ada yang fi tisalin, ada yang fim fisalin kan gitu. Nah ini yang di yang dhamir yang memiliki keadaan nasab yang di infisal gitu loh. Terus sana, jadikan iya. Iya, jadi jadilah iya ya. Jadi untuk dhamir nasab munfasil jadilah iya iya ya. Yang lainnya bagaimana? Wa tafri'u laisa muskila gitu loh. Paham kira-kira. Jadi ana jadi iya ya. Ya huwanya jadi apa? Ya enggak sulit lah itu kan gitu. Jadi iyahu, antanya jadi apa? Jadi iyaka dan seterusnya. Paham kira-kira ya? Simpel kali memang bahasanya. Tapi memang karena kita enggak terbiasa dengan bahasa yang kayak begini, ampun kita. Jadi kayak beginilah mungkin ya. Mungkin ya barangkali, saya pun enggak tahu aja. Kayak begini mungkin cara mereka ngomong orang-orang Arab dahulu ya, barangkali ya. Si ringkas-ringkas aja ya kan, tapi maknanya padatnya bukan main gitu. Iya, jawab kalau memang kayak gini enggak tahu juga saya. Apa memang kayak begini cara mereka ngomong gitu. Bisa jadi ya. Enggak kayak sekarang lagi ya. Memang ya kalau kita lihat dari tulisan-tulisan yang ada pun enggak kayak sekarang, kitab tuh sampai tebel-tebel babon kan ya. Iya, barangkali ya, wallahu alam ya. Saya pun enggak tahu memang kayak begini cara mereka enggak. Kalau apa namanya? Kalau ceramah tuh apa memang kalau kita ceramah 2 jam, 3 jam kalau mereka mungkin cuma 5 menit barangkali ya. Selesai ceramah kan itu. 3 jamnya kita, 5 menitnya mereka mungkin 2 jam atau 3 jamnya kita mungkin barangkali. Mama kalau dia nanti. Itu paling sih. Itu cakupannya ya. Masyaallah. Iya ya benar. Masyaallah ya ya. Nah kira-kira demikian. Ya saya pun kadang sampai berpikir apa memang kayak begini cara orang dulu ngomong ya. Sampai gitu saya. Rada-rada enggak yakin tapi kayaknya memang iya gitu. Bisa jadi kalau yang dulu. Iya lah orang dulu maksud saya. Habis itu kan disarah terus. Ya itulah karena mungkin kualitas orang sekarang semakin berkurang kan gitu ya, merosot. Ya jadi akhirnya semakin perlu banyak keterangan kan gitu. Ya barangkali enggak tahu juga sih. Cuma kok heran saya kok sependek ini lah yang ngomong gitu. Nah, demikian. Enggak paham juga ya. Iya, tahu. Ya kira-kira demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang baitnya? Ya, cukup jelas ya. Jadi ju'ila naibul fa'ilnya adalah apa namanya? Iya, dhamir mustatir ya. Adapun iyaya adalah maf'ulun bih. Yang tadinya ini adalah maf'ulun bih kedua berarti ya. Karena kan naibul fa'il itu kan aslinya maf'ulun bih. Berarti si ja'ala ini punya dua maf'ulun bih. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, memang ja'ala ini punya dua maf'ulun bih ya. Ja'ala terus kawan-kawannya apalagi wajah apa? Ja'antu wa hasibtu wa khiltu dan sebagainya. Saya udah enggak hafal juga itu. Masih ingat Bang Budi? Bisa dihafalkan? Ya, kawan-kawannya ja'ala. Ya apa? Ya coba hafalkan. Ya, terus apa? Tiaza. Apa? Enggak apa. Hafal. Ya nanti dihafalkan ulang. Hah? Ya, masuk kan dari kalau khiltu tadi udah saya sebutkan ya. Zaam tu belum saya sebutkan. Hah? Habtu wa habtu. Ada gitu ya. Ada habtu wa habtu. Saya pun lupa. Ada titik aja gitu. Om sukun ya. Masuk pas saya. Nantilah kita insyaallah kita pelajari lagi di mulakhas ya. Kan ini kan udah ya? Kawan-kawannya kana udah masuk kana kan. Nanti masuk gitu insyaallah. Ya iya ya. Yalah dhamir apa? Maf'ulun bi keduanya iya ya. Nah, namun di sini dia jadi maf'ulun bi satu lah karena si maf'ulun bi satunya udah jadi iya, udah jadi naibul fa'il. Kan gitu. Naibul fa'ilnya berarti dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembali kepada dhunti sabin tadi. Enggak, dhunti sabin. Bukan ini alif ini bukan dhamir ya. Alif ini bukan dhamir. Ini alif ini lil itlaq ini. Ya supaya mutlak antara kofiah pertama dengan kofiah kedua gitu. Ya bukan iya alifnya bukan domir. Iya. Oh, alifnya ju'ila kan? Alifnya itu bukan domir ya? Bukan domir. Iya. Bukan domir. Enggak bukan domir. Jadi domirnya mustatir. Kalau domirnya alif berarti baris lah. Kan gitu. Ini domirnya mustatir. Ya ada pun terus kalau dipertanyakan alifnya itu apa itu alif mutlak ya? Alifnya lil itlaq. Kalau dua pun kembali ke mana? Iya betul. Kalau dua pun kembali ke mana kan? Itu lil itlaq supaya sesuai kofiahnya antara muskilan. Jadi wadun tisabin fi infisali ju'ila iya ya wat tafri'u laysa muskila gitu. Ya lil itlaq. Supaya mutlak antara dua kofiahnya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bukan dhamir ya. Lupa saya. Ya apa namanya? Enggak ke sana ya. Iya, enggak kesana. Tapi syukur tadi Bang Budi ngomong. Bukan nomor itu. Baik, insyaallah. Ya, kita baca syarahnya. Asyara fi hadzal bait ila al-mansub wa ila al-mansub al-munfasil, ya. Memang di sini saya agak sedikit dengan mansub gitu ya. Ya, bingung saya di sini. Karena memang kan kita tahu dia itu bukan mansub, dia itu kan mabni ya. Mabni kan enggak ada pembahagian kepada mansub, marfu, majrur dan majzum ya. Bahkan dari atas tadi di awal sudah begitu terus ya. Walau memang saya ketika menerangkannya menggunakan ungkapan dalam keadaan ya. Mahalnya rafa, mahalnya nasab kan ya. Namun di sini Syarif langsung mengatakan ya, asyara fi hadzal bait ilal mansubi al-munfasili. Kan begitu. Ya, wallahu alam. Ataukah memang maksud dari beliau itu ya bukan secara langsung mengatakan si dhamirnya yang mansub tapi lebih kepada ya apa namanya zahir dari dhamir itu yang mansub cuma si dhamir pun menjadi keadaannya ya semacam kiasan lah kinayah ya kinayah untuk si dhamir dengan mengatakan al mansub secara langsung sama kayak kita ketika mengkinayah hamzah dengan alif kan gitu. Kita mengkinayah hamzah dengan alif padahal hamzah sama alif berbeda tapi kita selalu menamakan hamzah dengan alif kan wallahu alam ya barangkali seperti itu asyara fi hadzal bait ila al mansub al munfasil. Nah di sini di bait yang ke-62 ini isyarat beliau kepada dhamir nasab munfasil. Kalau di bait yang ke-61 tadi isyarat beliau kepada dhamir apa? Iya, dhamir rafa munfasil. Nah, kalau di sini kepada dhamir nasab munfasil. Nah, jadi kalau saya lebih suka ungkapan ila dhamiri nasbin munfasilin. Ya. Jadi bukan ilal mansubi ya, tapi ila dhamiri nasbin gitu. Karena kalau dhamiru nasbin dia sifatnya susunan idhafa, sehingga tidak mensifati dhamir itu dengan mansub begitu. Wallahu a'lam. Wa huwa 12. Ya, dan dhamir nasab munfasil ini itu ada 12 juga. Ya, sama seperti dhamir rafa munfasil. Ya, benar ada 12 Bang Budi. Dhamir rafa munfasil, dhamir nasab munfasil ada 12. Coba kita hitung ya. Dhamir rafa munfasil huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kok 14? Kok dia bilang 12? Oh, baik. Masya Allah. Ya, yang dua dijadikan satu ya, bukan disamakan. Iya, baik. Karena lafaznya sama, jadi dijadikan satu. Iya. Wa huwa 12 iyaya lil mutakallim wahdah wa iyana lil mutakallim lil musyarik awil mu'adzim nafsah. Ya. Lagi-lagi itu ya. Dan hanya iyana. Yang lain enggak ada tuh. Ya, enggak ada keterangan seperti itu. Ya, makanya saya masih benar-benar mendapatkan jawaban secara konkret gitu ya, bahwa antum memang litta'zim. Dan bahkan tadi pernyataan kalimat ta'zim saja tadi kita juga sebenarnya mengkritisi ta'zim atau ikram yang antum maksudkan kan ya. Karena ta'zim sama ikram ini berbeda kan gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang setahu saya kita itu bukan ta'zim tapi ikram. Nah demikian. Wa iyyaka lil mukhatab wa iyyaka lil mukhataba wa iyyakum lil mukhatabaini aw al mukhatabataini wa iyyakum lil mukhatabina wa iyyakunna lil mukhatabat wa iyyahu lil ghaib wa iyyaha lil ghaiba wa iyyahuma lil ghaibaini wa aw al ghaibataini wa iyyahum lil ghaibina wa iyyahunna lil ghaibati. Ya saya pikir ini sudah paham semua kita insyaallah ya. Nah di sini kalau di buku saya ya, langsung diberi catatan kaki dhamirun nasbil munfasil. Nah jadi kalau si muhasin ya, ataupun si muhsin ya atau si mu'tanin itu menamakannya dengan dhamirun nasbil munfasil. Nah ibarah ini lebih saya sukai ya. Maksudnya lebih sesuai gitu loh, lebih aslam dan lebih awdah, lebih asah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya dhamirun nasbil munfasil. Nah di sini dijelaskan oleh si mu'tanin dhamirun nasbil munfasilnya itu hanyalah iyanya saja. Ya, hanyalah iyanya saja. Ya iya faqat katanya. Iya saja. Jadi hunya bukan, humanya bukan, ka-nya bukan, ki-nya bukan dan seterusnya bukan. Jadi lafaz dhamir nasab munfasilnya itu cuma iyanya saja kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.